ingat janji pasti ini tu bisa nolak bang bara sakit tu di omat Upamaku rang maduna pondok sonona dadi seorang pamalina. Ku hancaka, ku kupu datang ke dinya. Lengiten tapa disangka teh kembang ayah, kukupu hibur mawar.